Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattabatharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah untuk melanjutkan kajian kita pada pembahasan kaidah-kaidah seputar tauhid. Kita telah sampai pada kaidah-kaidah seputar tauhid uluhiyah. Kita telah sampai pada kaidah asyirku akbarul kabair wa adlamu adzulm alal itlaq. Syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Jadi dia dosa besar yang paling besar. Jadi dosa besar nomor satu adalah dosa syirik. Dan kedzaliman yang paling zalim. Ini kedzaliman itu banyak, tapi kedzaliman yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik artinya seperti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tandingan dalam tauhid rububiyah. Tandingan dalam tauhid uluhiyah. Tandingan dalam tauhid al-asma wa sifat. Siapa yang membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Syirik dalam rububiyah, contohnya misalkan seorang meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Ada yang mengatur alam selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti keyakinan sebagian kalangan bahwa ya ini kalau enggak dikasih sesajen gunungnya, nanti yang jaga gunung ngamuk. Ini kalau enggak dikasih tumbal lautnya, nanti yang jaga ya laut ngamuk. Ya, meyakini bahwa ada yang ngatur gunung, ada yang ngatur laut selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kesyirikan. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Ya, syirik bisa juga terjadi pada tauhid uluhiyah, yaitu kalau seorang menyerahkan ya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya doa. Doa itu adalah ibadah, dan ibadah khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menyembelih. Menyembelih itu ibadah, harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menyerahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu kepada nabi, baik itu kepada wali, baik itu kepada jin, ya, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Syirik juga bisa terjadi pada tauhid al-asma wa sifat. Ya. Kalau dia meyakini bahwa ya Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluknya, atau makhluk memiliki ya sifat-sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan. Dan syirik ma'asyiral muslimin, karena pembahasan kita adalah pada tauhid uluhiyah, dan ini yang paling banyak. Syirik yang paling banyak adalah terjadi pada tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Makanya para rasul, para nabi selalu mengingatkan kepada umat ya agar menjauhi peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyampaikan, beribadalah kalian kepada Allah saja dan jauhilah oleh kalian taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah, maka para rasul mengingatkan agar jangan sampai terjatuh di dalam kesyirikan. Dan ini sering disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Ya, perintah untuk mentauhidkan Allah kemudian melarang dari perbuatan syirik. Karena tidak sah ya tauhid seorang hamba kecuali apabila dia meninggalkan lawannya, yaitu syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan kalian ya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lafaz sunnah digandengkan dengan bid'ah. Ya, digandengkan dengan bid'ah. Karena tidak sah ya pengetahuan seorang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila dia meninggalkan lawannya, yaitu bid'ah. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, 'adzu 'alayha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla bid'atin dhalalah." Siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Dan ini fakta, terjadi pada zaman kita sekarang, banyak sekali fitnah-fitnah, banyak sekali perpecahan-perpecahan, ya. Apa saran Nabi? Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Jadi di saat-saat fitnah terjadi, di saat-saat kekacauan melanda, Nabi memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Ya, dan sunnah para sahabatku, khulafaur rasyidin, yang mendapatkan petunjuk, gigitlah dengan gigi geraham. Yakni, peganglah sunnah Nabi dan sunnah para sahabat dengan kuat. Karena gigit itu kalau pakai gigi geraham, kuat pak. Tapi kalau gigi depan, tarik dikit, rompal. Ya, copot giginya. Ini isyarat. Bukan berarti beneran. Nanti Sahih Bukhari digigit. Bukan, ini kinayah, gambaran. Agar kita dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi itu kuat. Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi biasanya akan mendapatkan ya ujian, cobaan, hinaan. Ada orang-orang yang tidak suka. Ya, kata Nabi, al-mutamassiku bisunnati yauma idzin kalqabidi alal jamar. Orang yang berpegang teguh dengan sunnahku di akhir zaman seperti orang yang memegang bara api. Ya, panas. Baik. Setelah Nabi memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, apa kata Nabi? Wa iyyakum muhadatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Waspadalah oleh kalian, hati-hatilah kalian dari perbuatan bid'ah, perkara baru dalam agama. Karena setiap perkara baru dalam agama, dalam ibadah itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Jadi ya, Nabi memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada sunnah dan ya, melarang kita dari perbuatan bid'ah. Ya, begitu. Taib, dan syirik, ayyul ihwah, ini sangat berbahaya sekali. Ya, syirik ini sangat berbahaya sekali. Apa yang disebutkan oleh penulis ini hanya satu dari sekian bahaya ya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama, dia adalah dosa paling besar. Sebagaimana di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa yang paling besar? Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pertanyaan kepada para sahabat untuk memancing ya semangat mereka. Ya, ini salah satu kiat trik Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mentransfer ilmu, yaitu dengan ngasih apa? Pertanyaan. Ya, dengan ngasih pertanyaan. Kadang Nabi ngasih teka-teki. Jadi boleh seorang ustaz misalkan ngasih teka-teki pertanyaan kepada para jamaah ya, supaya mereka apa namanya, termotivasi ya, dan lebih untuk memahami. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya kami mau wahai Rasulullah dikasih tahu tentang dosa yang paling besar supaya bisa dihindari. Kita belajar tentang syirik, kita belajar tentang bid'ah, kita belajar tentang dosa-dosa besar bukan untuk kita lakukan, tetapi tujuannya adalah supaya kita bisa menghindarinya, supaya kita bisa mewaspadainya. Ini tujuannya. Araftu syarra la lisyarri lakin litawaqqi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Kata seorang penyair, aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi untuk kewaspadaan. Karena barang siapa yang tidak mengenal kejelekan, dia akan terjerumus di dalamnya tanpa dia sadari. Orang enggak ngerti tentang syirik, ya, maka dia akan terjerumus dalam kesyirikan tanpa dia tahu bahwa itu adalah perbuatan syirik. Betapa banyak orang sekarang terjerumus di dalam kesyirikan-kesyirikan disebabkan kebodohan, kejahilan. Dia enggak ngerti kalau itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penting bagi kita untuk mengetahuinya. Kemudian Nabi mengatakan al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua di antara bahaya syirik juga adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika pelakunya tidak bertaubat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ya, walaupun dia enggak bertobat, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang membunuh, orang yang berzina, orang yang minum khamar, walaupun dia tidak bertobat, masih ada harapan kalau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tapi kalau dia berbuat syirik dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan enggak bakalan mengampuninya. Padahal Allah Maha Pengasih, padahal Allah Maha Penyayang, menunjukkan betapa besarnya dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik ini kedzaliman paling besar, Pak. Ya, Allah itu Maha Penyayang, tapi khusus dosa syirik Allah enggak mengampuni kalau dia enggak bertobat. Karena itu kedzaliman paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu kedzaliman paling besar. Bagaimana tidak zalim? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita. Semua nikmat yang kita peroleh pada hakikatnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kok tega-teganya kemudian kita malah menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Andai saja ya, ada orang yang selalu berbuat baik sama kita, kemudian kita mengkhianatinya, itu sudah dosa besar. Ya. Makanya durhaka kepada orang tua dosa besar, karena jasanya orang tua itu sangat besar. Ya. Bagaimana dengan kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang nikmatnya, yang kebaikannya, jasanya kepada kita ya tak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Yang ketiga, di antara bahaya syirik juga adalah syirik itu menghapus semua kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Andaikan kamu berbuat syirik, maka akan ludes semua amal perbuatanmu, terhapus sholatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, sodakohnya, umrohnya, hajinya. Kalau dia sudah berbuat syirik, ludes semuanya, gak ada faedahnya. Sayang ya, iman-iman. Ini ada orang misalkan bikin skripsi atau bikin tesis, ya, udah 4 tahun udah mau selesai, enggak taunya ya kena virus. Udah capek-capek nih pak, udah melalang buana kemana-mana, udah pegel ngetiknya, udah pegel ya, 4 tahun itu baru 4 tahun tuh ya, terus tulisannya gak taunya komputernya kena virus, hilang semuanya. Duh, kasihan banget itu orang seperti itu ya. Itu baru dunia, apalagi syirik yang meludeskan semua amal perbuatan kita ya. Makanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah dakwah yang sangat sayang kepada umat ya, supaya mereka tidak bangkrut dunia dan akhirat, selalu mengingatkan agar beribadah kepada Allah, mengingatkan agar tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Ini adalah dakwah yang mengajak kepada ya kebaikan. Jangan malah dibilang radikal, jangan malah dibilang pemecah belah umat ya. Justru kita harus terima kasih ada yang mengingatkan ya, karena berarti kita diingatkan untuk kebaikan kita. Nah, dan di antara bahaya dari perbuatan syirik juga ya adalah bahwa orang yang berbuat syirik ya berarti halal darahnya. Halal darahnya. Karena dia telah kafir, murtad dari agama Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Tidak halal darah seorang muslim, haram ditumpahkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallah min qatlil muslimi bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Ini hukum asalnya seperti itu. Tidak boleh untuk ditumpahkan, tidak boleh dibunuh, kecuali karena 3 hal. Ini yang diizinkan oleh syariat, 3 hal ini. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah nikah tapi dia berzina. Hukumannya dalam Islam dirajam, berarti kan dibunuh tuh. Tapi itu pembunuhan yang diperbolehkan karena diizinkan oleh syariat. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, kisos, yang membunuh dengan sengaja maka dia juga dibunuh. Ya. Yang ketiga, wattariku lidinihi, orang yang murtad dari agama Islam, yang keluar dari agama Islam. Kata Nabi, man baddala dinahu faqtuluhu, siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah dia, halal darahnya. Tapi ingat, yang menerapkan hukum rajam, hukum kisos, hukum bagi orang yang murtad ini siapa? Penguasa. Gak boleh individu orang. Karena kalau diserahkan kepada individu orang, nanti ya yang terjadi adalah kekacauan, kerusakan. Karena untuk memastikan ini adalah pembunuhan, ini memastikan ini adalah perzinaan, ini butuh ya keautentikan, ya butuh ya kepastian. Ya, tidak boleh hanya sekedar isu, tidak boleh hanya sekedar ya prediksi-prediksi, tidak boleh. Makanya itu sangat ketat dalam agama Islam. Karena masalah nyawa itu masalah yang sangat besar, bukan masalah yang sepele. Ya, enggak gampang dalam agama Islam itu. Masalah nyawa ini masalah yang sangat berat tanggung jawabnya di akhirat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuqdha bainan nasi yaumal qiyamah ad-dima." Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat di antara manusia adalah urusan darah, urusan nyawa. Yang pertama kali nanti akan diadili. Bahkan disebutkan dalam hadis Imam Hakim dalam Mustadrak disahihkan oleh Syekhul Albani bahwa nanti orang yang dibunuh itu besok pada hari kiamat akan membawa tengkorak kepalanya. Ya, di tangan kanannya, kemudian tengkorak kepala ya pembunuhnya itu di tangan kirinya. Jadi bawa 2 kepala. Sedangkan ya lehernya bersimbah darah, enggak pakai kepala, Pak. Ya, kemudian dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy. Rabbi sal hadza lima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada orang ini. Orang ini. Ini yang bunuh saya nih. Lima kotala nih. Kenapa dia bunuh saya? Atas dasar apa? Alasannya apa? Dia kok tega bunuh saya di dunia. Akhirnya kemudian Allah SWT mengatakan kepada pembunuh tersebut, ya celaka dirimu. Lalu diseret ke neraka. Ya, taip. Jadi ini ayyul ihwah wal ahwat tentang bahaya-bahaya dari perbuatan apa? Syirik. Taip, kalau ada yang bertanya, kenapa terjadi perbuatan syirik itu? Apa sebabnya? Syirik itu terjadi karena beberapa sebab. Satu, karena kejahilan. Ini yang tadi sudah kita sebutkan. Tatkala manusia tidak ngerti tentang hakikat tauhid, tidak ngerti tentang syirik kepada Allah SWT, maka mereka akan terjerumus dalam kesyirikan tanpa mereka sadari. Mereka enggak ngerti kalau itu adalah perbuatan syirik. Dan ini yang paling banyak terjadi. Banyak masyarakat kita, ya, mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, ya, tetapi mereka tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang make jimat, alasannya ini cuma sekedar untuk ikhtiar usaha. Namanya juga usaha. Ya. Banyak orang, ya, misalkan ngalap berkah yang keliru. Ya. Kadang malah ngalap berkah pakai kotoran hewan. Kiai Slamet itu dipakai pelaris. Ya. Alasannya sekedar untuk usaha, ikhtiar. Nah, ini kebodohan. Ya, kebodohan. Yang kedua, di antara sebabnya juga adalah, ya, karena tertipu dengan penyesat-penyesat umat. Ya, sebagian ustadz atau sebagian dai, sebagian kiai, ya, yang dipandang oleh masyarakat, wah ini ulama, padahal mengajak kepada kesyirikan, tertipu dengan mereka. Ya, ini banyak masyarakat kita salah memaknai ulama. Dikiranya ulama, karena di Indonesia ini gampang banget jadi ulama itu. Tinggal pakai peci putih, pakai sorban, ya. Nah, berangkat haji, nah ini langsung dapat gelar status kiai haji. Gampang banget. Ya, iso bahasa Arab titik-titik wis, apalagi. Ya. Nah, sering kita dapati banyak, ya, para penyesat umat. Pernah ada teman cerita ketika dulu dia masih ikut-ikutan ziarah-ziarah gitu, ya. Itu pembimbingnya bilang, kalau, ya, siapa yang ziarah ke kuburan, ya, Wali Songo, maka dapat pahala seperti haji. Ya, ada keutamaannya. Ada, kalau yang minum air, biasanya di kuburan-kuburan itu biasanya ada air suci, air sumurnya itu. Nah, siapa yang minum itu, wah itu seperti minum air zam-zam. Nyambung, sumurnya nyambung ke zam-zam. Nggak tahu nyambungnya itu konde. Nyambungnya lewat mana? Orang Mekah Madinah aja pemerintah Saudi belum bisa nyambungkan zam-zam. Ya, hebat banget ini, di Indonesia ada sambungannya. Ya. Nah, ada juga, ya, jadi macam-macam orang tertipu dengan penyesat-penyesat umat ini. Maka kita tidak boleh tertipu dengan gelar yang disandangnya. Kita harus menanamkan kepada diri kita kebenaran. Ikuti dalil, Quran, hadis, sehingga kita enggak gampang tertipu dengan, ya, omongan orang. Ya, karena penipu itu bukan penipu duit saja, Pak. Yang paling bahaya justru adalah penipu agama. Ini yang paling bahaya. Karena dia akan mengajak kita kepada neraka, kita kira dia mengajak ke surga, padahal nyasar ke neraka. Nah, ini penipuan yang paling berat. Yang ketiga, sebab orang itu terjerumus di dalam kesyirikan, ini yang paling banyak juga, pakai hadis-hadis palsu dan cerita-cerita palsu. Nah, banyak, ya, disebarkan cerita-cerita atau hadis-hadis palsu. Ada hadis, Pak, idza ayatkumul umur fa alaikum bi ashabil kubur. Kalau kalian kesusahan, maka mintalah bantuan kepada penghuni kuburan. Ini hadis enggak ada asal usulnya. Enggak ada dalam kitab-kitab hadis, ini buatan orang-orang kuburiyun. Ya, pengagum kuburan. Ya, atau hadis idza ahsana ahadukum dhannahu bihajar nafa'ahu. Jika salah seorang di antara kalian punya ya husnudzon, ya, apa berbaik sangka kepada batu, maka batu akan memberikan manfaat kepadanya. Ini dulu laris pas ada batu ajaibnya Ponari dulu. Ya. Jadi kalau kita punya keyakinan terhadap batu, batu itu akan memberikan manfaat kepada kita. Ini juga enggak ada hadisnya. Dan banyak hadis-hadis buatan orang. Ya, seperti tadi juga, siapa yang ziarah Wali Songo, maka dia seperti ibadah haji. Dari mana? Ya, dari mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu ada Wali Songo? Ya. Ceritanya di mana? Enggak ada. Baik. Juga kisah-kisah fiktif. Ya, wah ini ada pasien tetangga ana, ya, udah kemana-mana rumah sakit, semuanya enggak ada berhasil, enggak sembuh. Ya, kemarin pergi ke kuburan Mbah Fulan. Masya Allah, langsung mati. Misalkan, langsung sembuh, misalkan, terus diedarkan. Ya, akhirnya ya, menjadi cerita-cerita. Ya, cerita-cerita. Mungkin saja benar, bisa jadi benar. Ya, padahal yang gak benar banyak sebenarnya, cuma gak diceritakan. Ya, ikhwani, orang yang pergi ke kuburan, bisa jadi Allah SWT kabulkan doanya. Orang musyrik saja, doanya kadang dikabulkan kok. Jadi jangan kaget kalau kemudian ada orang minta kuburan, kemudian doanya dikabulkan. Ya, itu bukan berarti kemudian perbuatan dia dibenarkan. Ya, dulu orang-orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala ceritakan, tatkala mereka berdoa di tengah badai lautan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'awwa muhlisina lahuddin, falamma najjahum ilal barri idahum yusyriku. Mereka tatkala di tengah badai ombak lautan, mereka berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan, Allah selamatkan mereka. Ya. Kenapa? Karena di dalam berdoa itu yang menjadi patokan itu adalah ya kehadiran hati. Orang kalau sudah merengek betul, itu biasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Walaupun dia orang yang berbuat syirik, walaupun dia orang kafir, ya, kalau dia betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan apa? Kabulkan. Ya. Nah, pun setan aja kadang berdoa juga dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikabulkannya doa seorang itu bukan sebagai tanda bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Ya, kadang-kadang berhasil itu bukan berarti dibenarkan. Maling juga kadang-kadang berhasil. Apakah berarti maling boleh? Enggak. Kan gitu. Baik. Selanjutnya yang di antara sebab juga yang paling berbahaya juga adalah al-ghulu. Berlebih-lebihan kepada orang soleh. Berlebih-lebihan kepada orang soleh, kepada kiai, kepada wali, kepada habib. Ya. Maka ini sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wal huluwa, fa innal huluwa ahlaka man kana qablakum." Waspadalah kalian dari perbuatan hulu. Ya, berlebih-lebihan. Karena perbuatan hulu telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Kita tidak boleh berlebihan kepada siapapun. Jangankan kepada wali, jangankan kepada kiai, kepada nabi aja kita enggak boleh berlebih-lebihan. Nabi bersabda, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku dalam memujiku seperti orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Enggak boleh. Kepada nabi aja kita enggak boleh. Padahal nabi berhak untuk kita puji, tapi kalau berlebih-lebihan melampaui batas enggak boleh. Apalagi kepada selain nabi yang banyak dosanya, yang banyak kekurangannya. Ya, nah ini penting. Fenomena hulu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh, kepada ulama, ya, kepada ya ustadz, kepada kiai, kepada habib dan yang lainnya, ini tidak diperbolehkan dan ini menjerumuskan kepada kebinasaan. Ya, banyak orang terjerumus dalam kesyirikan sebabnya adalah hulu, berlebihan. Ya, fotonya dipajang. Sering kadang-kadang foto kiai fulan atau dipajang. Akhirnya kemudian dijadikan sebagai jimat. Ya. Ya. Bahkan di awal-awal corona ada, pernah ana dapati ada seorang di Facebook, ya, corona obatnya adalah ini. Ya, foto kiai atau ulama yang dia, ya, yang dia agungkan. Ya, dan ini adalah termasuk perbuatan apa? Syirik. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari bahaya, termasuk dari bahaya corona, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkeyakinan bahwasanya di sana ada yang melindungi dari bahaya dari corona selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan syirik, berlebihan. Enggak boleh. Ya. Baik. Selanjutnya, man sarafa syai'an li ghairillah ala wajhin la yaliku sarfuhu illa lillah faqad asyrak. Siapa yang menyerahkan suatu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, padahal ibadah itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang menyerahkannya kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Contohnya doa. Doa itu ibadah. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita berdoa. Saya akan kabulkan doa-doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, setelah memerintahkan berdoa, kemudian Allah mengancam, siapa yang sombong, gak mau beribadah kepadaku. Tadi doa, kemudian yang kedua doa, ibadah, menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah. Dan itu dipertegas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Dari sini dapat kita ketahui kesalahan sebagian orang yang minta-minta, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang ke kuburan, minta kepada kiai atau mbah fulan atau wali fulan, minta kesembuhan. Ya wali fulan, ya, sembuhkan saya, sembuhkan anak saya, misalkan. Ya, atau lancarkan rezeki saya, atau menangkan saya, ini ada pilkada misalkan, atau calon saya, ya, maka ini termasuk apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu termasuk ibadah, dan ibadah hanya khusus diserahkan kepada Allah saja. Siapa yang menyerahkan kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Itu kaidahnya tadi. Siapa yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah dalam hal-hal yang khusus bagi Allah, dan doa termasuk yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kaidah yang selanjutnya, asyirku akbaru wa asghar. Syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan ini dengan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa syirik itu terbagi menjadi dua, ada syirik besar dan ada syirik kecil. Berbeda dengan khawarij. Kalau paham khawarij mengatakan bahwa, ya, bahwa syirik itu satu, semuanya besar, nggak ada syirik kecil, nggak ada. Ya, bahkan dosa pun semuanya mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya kalau orang jadi orang khawarij itu sempit, Pak. Semuanya kafir soal. Kalau jadi orang khawarij itu. Ada yang membunuh, kafir berarti. Ada yang berzina, kafir. Ya. Ada yang ghibah, kafir. Nah, siapa yang selamat? Akhirnya kafir semuanya. Makanya dulu pernah diceritakan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah, bahwa ada dua orang khawarij pernah tawaf di Ka'bah. Ya. Dua orang. Yang satu kemudian mengatakan, semua yang ada di sini akan masuk neraka kecuali kita berdua aja. Kita berdua aja. Baik. Ternyata temannya yang satunya lagi, subhanallah, karena di Ka'bah mungkin itu ya, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terima dengan ucapan. Ya. Kalau kamu mengatakan seperti itu, saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Masa surga yang luasnya seluas langit dan bumi, nanti yang masuk cuma kita berdua aja. Ya, akhirnya kemudian dia keluar dari paham Khawarij. Ya. Nah, jadi kalau paham Khawarij, semua dosa itu satu paket mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, dan ini paham yang sesat dan menyesatkan. Ya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah membedakan syirik itu, atau demikian juga kekufuran itu, terbagi menjadi dua. Ya, syirik besar, syirik kecil. Kekufuran besar, ada kekufuran kecil. Dari sini dapat kita pahami, ketika Nabi SAW menjelaskan beberapa dosa dan menjulukinya dengan kekufuran, ini harus dipahami dengan dalil-dalil yang lain. Contoh misalkan, pembunuhan disebut oleh Nabi kekufuran. Sibabul muslimi fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Apakah berarti membunuh itu termasuk kafir? Pelakunya, kalau ada muslim yang membunuh, berarti dia kafir? Tidak. Ya, kita harus memahami dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Makanya para ulama mengatakan yang dimaksud kufrun di situ adalah kufrun duna kufrin, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, alias kufur kecil. Bukan berarti meremehkan. Perhatikan, ketika para ulama mengatakan ada syirik itu terbagi menjadi dua, syirik besar, syirik kecil, kufur ada dua macam, kufur besar, kufur kecil, bukan berarti meremehkan kekufuran, bukan berarti meremehkan kesyirikan. Tetapi semuanya ada konsekuensinya. Karena kalau kita mengatakan kufur besar, itu konsekuensinya dia keluar dari agama Islam. Kalau dia kafir atau musyrik, konsekuensinya berat. Satu, ya, berarti dia kalau punya istri berarti harus diceraikan. Kalau dia mati gak boleh saling mewarisi. Kalau dia mati gak boleh dikubur di kuburan kaum muslimin. Ya. Taib. Kalau nanti di akhirat, berarti dia kekal selama-lamanya di neraka karena kafir, musyrik, untuk kekal selama-lamanya. Berbeda kalau dia ya syirik kecil atau kufur kecil, berarti dia tidak keluar dari agama Islam. Kalau tidak keluar dari agama Islam, berarti ya tidak harus cerai, tidak harus diceraikan, ya, tetap boleh untuk dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya, boleh untuk saling mewarisi, ya, dan nanti di akhirat pun, ya, tidak kekal selama-lamanya. Mungkin saja dia akan diampuni, mungkin juga dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka, baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Artinya dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Ya, makanya Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan bahwa orang-orang yang melakukan dosa besar itu walaupun diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka, tapi tidak ada pernah ada lafaz khalidina fiha abadan. Lafaz abadan tidak pernah ada. Termasuk dalam ayat pembunuhan yang itu merupakan ancaman yang sangat keras. Tapi enggak ada lafaz abadannya, enggak ada. Ya. Kenapa? Karena dia tidak kafir. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban adzima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka baginya adalah neraka jahanam. Kemudian Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Ya, dia kekal di dalamnya dan Allah persiapkan untuknya ya siksaan yang pedih. Perhatikan di situ kalimat khalidan fiha, kekal, tapi enggak ada lafaz abadan, selama-lamanya. Menunjukkan bahwa dia diancam dengan neraka yang lama, ya. Tapi kalau dia masih memiliki tauhid, memiliki iman, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dengan syafaat nabi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan doa anak, dengan doa sahabat-sahabatnya, ya, atau dengan amal-amal yang dia lakukan, amal-amal saleh yang dia lakukan, bisa jadi nanti akan dikeluarkan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ya, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nah, ini penting. Jadi syirik itu terbagi menjadi dua. Ada syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya, minta kepada wali, minta kepada kuburan untuk kesembuhan, untuk rezeki dan sebagainya. Minta kepada kuburannya, ya. Ini berbeda, perhatikan. Berbeda dengan orang yang minta kepada Allah tapi di kuburan. Maka itu dia melakukan perbuatan bid'ah, tapi tidak sampai syirik besar. Jelas ya? Ada orang mungkin ke kuburan, tapi dia minta kepada Allah sebenarnya. Mintanya kepada Allah dengan keyakinan bahwa minta di kuburan wali fulan tersebut itu mustajab. Maka itu adalah perbuatan bid'ah. Tapi apakah syirik? Tidak. Karena dia mintanya kepada Allah. Ya. Yang syirik itu kalau mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik besar. Ya, di tempat yang dia anggap mustajab doanya padahal tidak ada dalilnya, ya, atau itu adalah sarana, ya, hulu, ya, berlebihan kepada tempat atau kepada orang saleh, maka itu hanya sarana, berarti tidak sampai kepada syirik besar. Ya, ini perlu dibedakan supaya kita nanti tidak salah dalam menilai orang. Tidak semua orang misalkan datang ke kuburan kemudian berarti dia musyrik kafir. Enggak mesti. Bisa jadi dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi dia mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh, yang perlu kita ingatkan adalah mereka-mereka yang minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau minta kepada Allah tapi ya, keyakinannya dia meyakini bahwa doa di situ mustajab. Ya, keyakinan seperti ini yang perlu kita luruskan. Ya, karena tidak boleh kita mengatakan, "Wah, doa di sini mustajab," kecuali kalau ada dalilnya. Kalau kita bilang misalkan di raudhah itu doanya mustajab, ada dalilnya, Pak. Atau kalau misalkan saat minum air zam-zam doanya mustajab, ada dalilnya. Tapi kalau kita mengatakan doa di kuburan wali fulan mustajab, mana dalilnya? Ya, harus mendatangkan dalil. Ya, harus mendatangkan dalil. Tapi yang kedua adalah syirik kecil. Syirik kecil patokannya, syirik kecil itu adalah yang perbuatan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syirik, tapi dia hanya sekedar perantara kepada kesyirikan besar. Ya. Contoh misalkan, ya, contoh misalkan jimat, orang masang jimat. Itu syirik kecil. Kalau dia meyakini bahwa yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jimat hanya sekedar sebab, itu berarti syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya jimatlah yang mendatangkan manfaat atau menolak madharat, syirik besar. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat, ya, di tangannya, di lehernya, di mobilnya, kadang mobilnya dipasang, Pak. Ya, ben gak tabrakan dia. Ya. Taip, maka itu termasuk perbuatan syirik, tapi syirik besar atau syirik kecil tergantung kepada keyakinan. Kalau dia meyakini bahwa jimat itulah yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa mendatangkan manfaat menolak madharat, maka itu syirik besar. Tapi kalau dia cuma meyakini, dan ini yang paling banyak, kalau dia meyakini yang menolong, yang mendatangkan manfaat menolak madharat adalah Allah, jimat ini hanya sekedar sebab aja, namanya juga usaha, ikhtiar. Nah, kalau keyakinannya seperti itu, berarti itu syirik kecil. Perhatikan, ketika kita mengatakan syirik kecil, bukan berarti meremehkan, bukan berarti menggampangkan, wah cuma syirik kecil aja. Syirik kecil itu, Pak, ya, dosanya paling besar dibandingkan dosa besar yang lainnya. Ya. Jadi dibandingkan dengan misalkan membunuh, berzina, masih besaran dosa ya syirik, walaupun itu syirik kecil. Maka ini sangat berbahaya. Ya, jangan kita meremehkan ya dosa syirik. Dosa syirik baik besar maupun dosa syirik kecil itu semuanya adalah dosa besar. Ya, hanya kenapa para ulama membedakan, karena tadi konsekuensinya beda. Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kalau syirik kecil pelakunya tidak keluar dari agama Islam. Contoh yang lainnya, syirik kecil itu contohnya seperti bersumpah kepada selain Allah. Kalau dia mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, yang sering ini. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Rasulullahnya enggak boleh, Pak. Ya, demi Rasulullah enggak boleh. Tapi itu syirik besar apa syirik kecil? Ya. Syirik kecil. Karena biasanya orang tatkala mengatakan ya demi Allah demi Rasulullah, itu tidak berkeyakinan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ya, mereka berkeyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Cuma dia keliru dalam lafaz. Ya, sehingga dia menyetarakan antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, intinya syirik terbagi menjadi dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Kufur ada dua, ada kufur besar, ada kufur kecil. Tidak seperti paham Khawarij yang menjadikan semua dosa itu satu paket, ya, sehingga pelakunya keluar dari agama Islam, ya. Baik. Demikian yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.